نعم سن اللهم بارك نعم قال مؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة قال محمد وابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على نبي المصطفى وآل المستكملين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتمسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستكن واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت وتات ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كي يشم وما ذي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صه وحيهل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيبة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسماء نعم طيب بارك الله فيكم kemarin kita sudah membahas tentang isim mabni yang pertama kita sudah membahas apa tentang lafaz kemudian kita sudah membahas tentang isim alamatul isim kemudian kita sudah membahas alamatul fi'il kemudian kita sudah membahas alamatul harf kemudian kita sudah membahas apa mu'rab dan mabni mabninya sudah kita bahas di mana isim itu ada mabni. Kenapa mabni menurut ahli nahwu? Karena ada keserupaan dengan harf. Dan keserupaan dengan harf ini ada empat. Ya, apa? Syabah al-wad'i, syabah al-ma'nawi, syabah niyabatul fi'li bila ta'asurin. Kemudian syabah apa? Iftiqar. Nah. Dan sekarang kita membahas tentang mu'rab. Di mana mu'rab itu adalah ya, antum masih ingat ada berapa perbedaan antara mabni dan mu'rab dan kenapa di alfiah ini diawali dengan al-mu'rab wal-mabni disebut awal tapi dibahasnya mabni dulu ya. Nah di situ ada keistimewaan yang sudah kita bahas bahasanya mu'rab adaduhu akthar min al-mabni awal wa thani anna al-mu'rab laysa fi syart wa mabni kathratu syart ay kathratu syurut mabni thalith darajatu mu'rab a'lam darajatu mabni rabi' yang keempat apa? Keempat. Awas. Aywa. I'rab al-asl. Al-asl hukmul i'rab. Nah, hukum mabni. Jadi kalau kondisi apapun itu i'rab itu di awal baru mabni. Karena apa hukum asalnya dalam berbagai macam kalimat itu i'rab. Nah, wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Wa mu'rabul asma'. مورب الأسماء أي مورب مورب الأسماء اسم مورب ما قد سلم apa yang telah selamat selamat dari apa nih min syabail harfi dari keserupaan dengan harf contohnya ardin wasuma nanti akan dijelaskan kenapa ada ardin dan suma di mana kemarin kita sudah membahas tentang mu'rab. Mu'rab di sini adalah khabar muqaddam. Begitu juga mu'rab ini bisa menjadi mubtada tergantung sisi pandangnya. Ya. Kemudian kita sudah membahas kemarin bahwasanya disebut mabni karena kaitannya dengan sama'i. Namun disebut mu'rab ya min al asma'i ma salima min musyabatil harfi apa yang selamat dari keserupaan dengan harf ya keserupaan dengan harf li anna hadha ta'rifu lil mu'rab ini adalah ta'rif mu'rab definisi buat mu'rab itu ini kenapa definisinya ma salima min musyabatil harf yang tidak ada atau yang selamat dari keserupaan dengan harf. Artinya enggak sama dia dengan harf. Dan keserupaan al-wad'i, kemudian ma'nawi, kemudian apa? Niyabati 'anil fi'li bila ta'asurin, kemudian istiqari, itu enggak ada. Itu enggak ada dalam mu'rab ini. Nah. Maka disebutkan kemarin kita membahas tentang apa? Mu'rabul asma'i qad salima. Mu'rabnya, isim itu benar-benar dia itu kosong, selamat. Wa huwa mafhum min qawlihi wa mabni li syabahi min al-hurufi mudni. Nah, ini kaitannya dengan apa mafhumnya. Mafhum yaitu menjawab bagian dari sesuatu yang menjadi pola lawannya. Nah, ini kemarin kita sudah bahas tentang mantuk dan mafhum. Mafhum itu adalah terkadang bisa difahami dengan metode membalikkan makna yang sebenarnya. Sedangkan mantuk itu apa yang di menjadi redaksionalnya itu sendiri sudah menjadi mantuk. Tidak perlu kemudian ditafsirkan lainnya atau dibenturkan dengan lainnya. Nah. Nah, di sini kemarin kita sudah bahas tentang wa mabni ya wa mabni li syabahi min al-hurufi mudni dan mabni ada keserupaan dengan harf mudni yang dekat. Di sini kemarin kita bahas al-wajhud al-awwal ya mu'rab itu aslinya berubah-ubah. Ya, tapi di sini beliau bisa memberikan atau ini syarah Syekh Muhammad Yusuf Al-Samin rahimahullah menjelaskan tentang sudut pandang kenapa di sini mu'rab itu bisa berubah-ubah. Ya, karena di sini disebutkan wa mabni li syabahi min hurufi mudni. Nah, dan ini adalah mafhumnya, mafhum dari lawan kata dari mabni li syabahi min hurufi yaitu mu'rab laisa li syabahi min hurufi mudni. I'rab itu tidaklah untuk syabah, untuk menyerupai dari huruf yang ada di dekatnya. Nah, di sini al-jawabu an hada min wajhaini. Dan jawab atas yang demikian ini ada dua sudut pandang. Yang pertama, al-wajhul awwal anna qawlana na'rifu anna mu'rab al-asma'i ma qad salima min syabah al-harf. Ya, ini kalau bisa dibilang mu'rab al-asma' ma qad salima min syabah al-harf. Antum tulis di sini apa? Pertama. Inna manarifu an tariqil mafhum. Kita mendapatinya dengan metodologi mafhum. Artinya apa? Ketika dibenturkan dengan yang lain. Antum bisa tulis di situ. Mafhum itu apabila apa? Bisa difahami apabila dibenturkan dengan yang lainnya. Ya. Ada. Nah. Wahuna arafnahu an tariqil mantuq. Namun di sini kita mengetahui ini definisinya dengan metode mantuk. Mantuk ya apa? Redaksional itu sendiri tanpa kemudian dibenturkan dengan yang lain. Paham? Redaksional itu sendiri tanpa dibenturkan dengan yang lain. Nah, bahasanya malam ini kenapa bentur-benturan, Ustaz? Iya. Alhamdulillah Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan. Nah, padahal kalau dibentur itu apa, Mas? Ya, benjut, Mas. Ya. Tapi benturan yang keras kemudian orang itu bisa mengambil faedahnya, maka ini adalah keutamaan yang besar. Sama halnya ketika kita itu kondisinya kepepet semuanya, ya tidak bisa melakukan ini dan itu, tapi kemudian ada ide-ide kreatif. Ini sama, Mas. Ya. Ide kreatifnya ketika antum memahami sesuatu, coba kaidah-kaidah umum itu antum masukkan pada suatu yang khusus yang antum dapati di hadapan mata antum. Itu sebutannya apa? Untuk diajri takribud dhihn. Untuk dalam rangka agar dhihn, otaknya itu mudah untuk menelaah, untuk memahaminya. Sekarang, al-wajhu tsani. Innama dhakara al-mu'raba huna li tawti'ah wa tamhid. Li bayani anna al-mu'raba yang qasimu ila sahihin mu'tal wa yadharu dhalika bil mithali ka'ardin wa suma. Nah, di sini huna ingat, Mas, ya, setelah antum mendapatkan kitab, tulis nama, coret-coret boleh, tapi pertama kali antum nulis itu adalah bismillah. Nulis itu dengan apa? Bismillah. Minum juga baca bismillah, Mas. Nuang pun bismillah, Mas. Ya. Nah, itu salah, Mas. Nah, karena kontekstualnya ketika antum mendapatkan ini adalah bagian kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Ingat, Mas, adanya kopi, adanya kitab, adanya ustadz yang ngajar, adanya tempat, itu semuanya adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Coba antum bayangkan kemudahan-kemudahan itu adalah bagian dari cintanya Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Maka tentunya antum tidak akan merasa bosan. Wong kita dicintai kok, masa bosan? Nah, yang terkadang bosan adalah bagaimana kita mencintai Allah Azza wa Jalla. Kenapa kita bosan? Dan kenapa kita mengeluh, lelah? Padahal kita diciptakan untuk itu, untuk ibadah. Sedangkan ketika diseru untuk ibadah, kita memberikan dalih. Ngantuk, Ustaz, capek, Ustaz, afwan, Ustaz. Nah, nanti akhirnya menjadi sohibul afwan. Di mana sohibul afwan ini, setan itu sudah mencengkeram kuat, Mas. Antum tidak akan menoleh lagi dengan alasan-alasan yang lain. Diajak sana, diajak sini, enggak bisa. Kenapa? Yang dibenarkan adalah waswas syaitan. Dia tidak menerima yang lain. Ya. Assalamualaikum. Ingat itu, Mas. Sesuatu yang sepele, tapi kalau dipikirkan, banyak orang-orang yang membantu kita untuk supaya kita itu bisa sampai di sini. Untuk bisa sampai kemudian di hadapan kita, ini ada syarah Alfiyah Ibnu Malik. Dan ini adalah kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak setiap orang bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan itu, Mas. Paham sampai di sini? Dan dengan izin Allah Azza wa Jalla, pekan depan pun kita akan offline. Ya, insyaallah. Dan insyaallah biinilah kajian kita juga 3 kali. Yang sorenya. Senin, Kamis, dan Sabtu. Senin, Kamis, dan Sabtu. Itu sore. Sedangkan malam tetap, Mas, sama. kecuali malam Sabtu. Malam Sabtu kita insya Allah binillah ke Bedogan. Ya, Bedogan sudah membunyikan sirine, gitu. Baik gitu kan, keras. Nah, kontekstual kaitannya dengan apapun yang di hadapan kita, ketika kita syukuri, itu gak akan ada perasaan berat, mas. Tapi ketika antum itu sudah menghadapinya dengan keluh kesah, itu pasti terasa berat. Pasti terasa berat, dan pasti terasa berat. Afwan Ustaz, anak lagi pilek Ustaz, gak kuat, dan semoga Allah bersihkan dosa-dosanya dengan pileknya antum itu. Ya, dan dengan pileknya antum, antum bisa menyadari nikmatnya sehat itu ternyata nikmat sekali. Ya, nikmatnya oksigen pun nikmat sekali. Tapi ketika sedikit-sedikit sentrap, subhanallah. Ternyata ada sesuatu yang di situ Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan kita. Allah Azza wa Jalla menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Paham sampai di sini, mas? Nah, dan ana berulang kali menyadarkan diri ana, dan semoga juga menyadarkan diri antum sekalian, untuk apa, mas? Jangan pernah mengeluh, mas, kepada orang. Meskipun antum capek, meskipun ini, bismillah. Semoga Allah Azza wa Jalla mencatatnya itu sebagai apa? Keistiqomahan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Azza wa Jalla. Ya, dan jangan pernah merasa aman, mas. Aku sinau, tenang. Aku wis bertauhid, tenang. Aku wis iso ngaji ini, ngaji itu. Belum ada apa-apa, mas. Jangan mengira bahwasanya kalau belum ada tantangannya maka antum gampang-gampang saja. Enggak. Itu pasti akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ujian itu terkadang sepele dengan apa yang di sekeliling kita. Dengan apa yang antum alami setiap harinya, mas. Ya. Ada yang pegawai negeri, cobaannya dahsyat, mas. Ya. Habis isa coba untuk mengangkat itep ini aja udah berat. Soalnya, ada ikhwan-ikhwan yang berkata seperti itu ke anak. Ustaz, habis isa itu, kenapa susah sekali untuk mengangkat itep? Padahal pekerjaan anak setiap harinya seperti itu. Terukur, terkendali, dan terketahui. Terketahui apa itu? Ya paling bisa diketahui oleh orang lain maupun diri sendiri. Enggak sesuatu yang aneh-aneh, mas. Tidak sesuatu yang ekstrim. Oleh karena itu, ana lihat berapa banyak wujud cintanya Allah Azza wa Jalla kepada orang yang benar-benar dia mengikhlaskan diri untuk melakukan suatu ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Entah itu menuntut ilmu, entah itu membantu orang lain, entah itu apa saja yang manfaat, itu subhanallah. Ada hasil yang baik, tapi terkadang tidak terlihat depan mata saat itu juga. Itu kelihatannya akan ada memetik buahnya itu kelak. Di waktu-waktu yang antum tidak mengira bahwasanya ternyata sekarang berbuah. Ya. Makanya waktu itu ana pernah ditanya sama ada kemarin ustaz dari Jawa Barat, ustaz kok bisa kayak gini? Nah, karena ana enggak tahu. Tapi bisa jadi ini adalah bagian dari waktu dulu ketika ana muda, ana tidak memikirkan sesuatu kecuali bisa membantu ustaz ana. Enggak mikir. Dan sama halnya dengan antum sekarang. Ketika kita punya program apa saja, didahului dengan keikhlasan kita, maka itu akan Allah memberikan hasil yang maksimal. Tapi kalau dari awal sudah ngitung, ini kalau saya kayak gini nanti dapatnya berapa ya, ini kayak gini dapatnya berapa ya, ini kalau sudah menghitung semuanya dapatnya berapa, gak akan ada berhasilnya, mas. Gak ada berhasil. Nah, di sini kenapa Syekh menginginkan untuk istilahnya menjadikan penjelasan berkaitan dengan الوجه الثاني إنما ذكر المعربة هنا لتوطئة والتمهيد ya. Karena di sini setelahnya ya, kalau misalnya dikatakan apa kata di sini antum lihat innama dzakara, ai dzakara di sini apa, siapa yang dzakar? Mu'alif. Sesungguhnya mu'alif menyebutkan mu'rab di sini, mu'rab dalam syair ini guna li tautiah wa tamhid, hanya sebagai pengantar saja mas, wa tamhid sebagai sesuatu yang basic, yang primer saja. Jadi tidak kemudian nantinya akan dijejali dengan sesuatu yang detail, yang kemana-mana, enggak. Libayani annal mu'raba, ini sebagai penjelasan saja, bahwasanya mu'rab itu yang qasamu ila sahihin wa mu'talin. Suf. Ini saja. Yaitu untuk menjelaskan bahwasanya mu'rab itu terbagi menjadi sahih dan mu'tal. Ya, sahih itu yang sahih, Mas. Mu'tal itu yang ada cacatnya, mengandung cacatnya. Wa yadharu dhalika bil mithali. Dan menjadi jelas yang demikian itu dengan misal, contoh. Ka'ardin wasuma. Ka, ini untuk contoh. Misalnya seperti ya, ardin, tanah, wasuma. Suma di sini ada cara enam bacaan, Mas. Ya. Nanti orang ya, suma. Suma itu menurut bahasanya suma ya isim. Ya, suma itu isim. Berarti isim. Ya. Berarti Mbah Somo itu Mbah nama, Ustaz. Mbah Somo isim, kata benda. Ya. Jadi di sini ada 6 bacaan. Antum bisa tulis di sini sumun, ada simun, ada sima, dan ada suma. 6. Ada 4 ya. Nanti akan dijelaskan, Mas. Tenang aja, Mas. Tapi antum bisa, ini jadi pengantar dulu. Itu ada cara membacanya. Suma, suma, sima, simun, simun, sumun, sumun, simun, sima, suma. Nah, idan, lalu, yara Ibn Malikin rahimahullah anna al-mu'raba min al-asma'i ma lam yushabbih al-hurufa. Wa nahnu naqulu al-mu'rabu min al-asma'i ma yataghayyar akhiruhu bi ikhtilaf al-awamil wa hadha awdahu. Wa qulu kalimatin yakhtalifu akhiruha bi ikhtilaf al-awamil fa hiya mu'rabatun. Hadha huwa dhabitu. Wa dhabitu. Suf, antum lihat di sini. Idan, idan maksudnya di sini Syekh ingin mengajak pada suatu pemikiran. Ini sudah muter-muter. Kemudian dikembalikan lagi, antum fokus dulu. Idan yara Ibnu Malik, Ibnu Malik itu bukan melihat ya, tapi di sini apa? Menilai, memberikan penilaian. Apa yang dinilai? Annal mu'raba, bahwasanya mu'rab minal asma, artinya apa? Mu'rab minal asma artinya apa? Isim mu'rab ya, malam yushabbih al-hurufa, apa yang tidak serupa dengan huruf. Huruf itu apa? Harf. Wa nahnu nakul, dan kita katakan di sini al-mu'rabu minal asma'i. Suf, antum lihat di sini. Ana tuliskan di sini, ini adalah ini versinya apa? versi Ibnu Malik. Bukan Ibu Malik ya. Ibnu Malik. Ya. Kemudian kita ambil versinya Syekh Muhammad bin Sulaisim. Nahnu naqul, kita katakan. Al-mu'rabu minal asma. Ma yataghayyaru akhiruhu bi ikhtilafil awamil. Apa yang senantiasa berubah akhirnya dengan adanya perbedaan amil. Paham sampai di sini? Dengan adanya perubahan awamil. Ay amil. Anda tanya, Pak Buang, amil itu apa Pak Buang? Amil. Amil. Ya, Allahumma barik. Ya. Amil masjid berarti Pak ya. Allahumma barik. Enggak salah. Tapi konteksnya ketika kita berbicara nahwu, konteksnya ada sesuatu yang jauh lebih tepat. Yaitu apa? Amil di sini adalah awam, amil. Amil adalah kata kerja. Amil adalah kata kerja. Apa bedanya karo fi'il? Tenang mas. Jangan baperun. Tapi semenjak antum meleset dalam menjawab, Allahumma faqih ni fiddin, Allahumma faqih ni fiddin, Allahumma faqih. Muncul dalam hati itu ingin berusaha apa? Kembalikan semuanya kepada Allah Azza Jal, berdoa agar diberikan kefahaman. Kalau kita salah di sini, wajar. Karena orang yang belajar itu, kalau salah, itu wajar. Ya. Maka ini adalah kontekstual bagaimana seorang penuntut ilmu syar'i itu menyadari bahwasannya. Ketika kita salah, ana, antum salah, wajar. Karena kita semua di sini adalah belajar. Paham gak misi? Nah, sekarang di sini konteksnya amil itu apa, Mas Wid? Ayo, Hasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi, yang bisa merubah, ya, bisa merubah suatu kata. Ya, kata maksudnya di sini adalah kata ini bisa menjadi marfu, bisa menjadi majrur, bisa menjadi mansub atau mansub. Itu amil. Makanya misalnya amilnya dalam hal kajian ketika malam itu apa? Kopi Ustaz. Oh iya. Ya. Ida. Ya, ida. Wajadtul qahwata ajidu kuwah. Ya. Apabila aku mendapati kopi, maka aku akan mendapati kekuatan. Boleh seperti itu. Ya. Maka di situ ada amilnya di situ. Ya. Ada amilnya. Nah, amil sudah kita bahas panjang lebar. Yang tapi yang jelas di sini antum paling enggak apa? Murojaah. Makna-makna yang tadinya antum gak tahu, ya ditanyakan. Atau harusnya kalau sudah dijelaskan, maka itu diulangi lagi, mas. Nah, lanjut lagi. Mu'rabul, al-mu'rabu minal asma. Jadi isim mu'rab itu apa? Ma yataghayyaru akhiru bikhtilafil awamil. Apa yang senantiasa berubah akhirnya? Akhirnya maksudnya di sini apa, mas? Harokat akhirnya atau bentuk akhirnya biikhtilafil awamil, dengan adanya perbedaan amil-amilnya. Wa hadha awdahu, dan ini sangat jelas. Faqulu kalimatin, dan setiap kata yakhtalifu akhiruhu akhiruha, setiap kata yang dia itu berbeda akhirnya biikhtilafil awamil, dengan adanya perbedaan amil, Faya mu'robatun, maka dia itu mu'rob. Apa itu mas? Mu'robatun. Hada huwa dhabitu. Ini adalah apa mas? Rambu-rambu dasarnya. Artinya apa? Pokok definisinya yaitu mas, dhabitnya itu situ. Paham ya misi? Nah, qaluhu ya ka'ardin wasum, ka'ardin wasum, seperti apa? Ka'ardin seperti apa? Bumi, wasuma dan suma. Suma artinya isim ya, kata benda. Awalu ma taqra'u tadunnu anna as-sawaba wasama. Pertama kali ketika antum membaca, antum akan mengira bahasanya yang benar adalah wasama. Li'anna as-sama'a tuqabilu daiman bi ardi. Karena sama. Karena apa? Langit. Tuqabilu. Atau tuqabalu sini. Daiman bil ardi. Tuqabalu maksudnya di sini berhadapan, saling apa? Berseberangan. Tidak mungkin kemudian bumi dan langit menyatu, mas. Paham enggak? Jadi di sini dia akan ada menjadi posisi opposite-nya. Makanya kalau disebutkan khalaqas samawati wal ardh. Tidak disebutkan wal aradin. Ya, disebutkan ardhnya satu. Tapi langitnya disebutkan tujuh. Salah satunya adalah kaitannya dengan di situ tentang apa? Berapa yang dihuni. Bumi yang bisa dihuni, lapisan paling luarnya mas. Sekarang antum bisa lihat, kalau orang membangun rumahnya di dalam tanah mas. Kuburan itu mas. Ya. Bukan kemudian membangun istananya di bawah tanah. Basement Ustaz. Bukan juga. Mosok semuanya seperti itu? Tak mungkin. Paham dari sini? Nah, oleh karena itu di sini pertama kali yang antum lihat bahwasannya ini kaitannya ka'ardin wasum, seperti art. Art itu apa mas? Bumi. Suma itu adalah isim. Awalu ma taqra'u, pertama kali engkau, apa yang engkau baca itu, tadunnu, engkau mengira annaswaba wasam, engkau mengira bahasanya yang benar adalah wasama. Li'anna as-sama'a tuqabalu daiman bil ardi, karena langit itu sifatnya apa? Tuqabalu, misalnya berhadapan-hadapan, tapi tidak menjadi satu. Ya. Bil ardi, dengan bumi. Walaysa kadzalika, dan bukan yang demikian. Balil mu'allif, namun mu'allif di sini rahimahullah yushiru bi taghyiril mithali ila anna al-isma al-mu'raba minhu sahihun wa yakunu i'rabuhu zahiran wa minhu mu'tallun wa yakunu i'rabuhu muqaddar. Muqaddar. Antum lihat di sini. Ini paragrafnya sadis, mas. Sadis maksudnya kalau antum itu skip paragraf itu, seterusnya susah lagi. Terkadang ada orang yang nyekip-nyekip. Ustaz, skip ya Ustaz. Yang penting paham. Bukan yang penting paham. Yang penting adalah paham dan paham, mas. Bukan paham saja. Nah, ka'ardin wa suma awwal ma taqra'u tadunnu anna sawaba wasam. Pertama kali engkau baca dan engkau mengira bahasanya yang benar itu adalah wasama. Li'anna sama, karena langit itu pasti berhadapan dengan bumi. Walaysa kadzalika, dan bukan seperti itu saja. Balil mu'alif, namun mu'alif di sini Syekh Muhammad bin Wahab adalah yushiru bitaghyiril mithali ila anna al-isma mu'raba minhu sahihun. memberikan syarat tentang perubahan. Perubahan al-misal. Bitaghyir al-misali, perubahan misal ila anna al-isma, ya, bahwasanya isim itu apa? Mu'rabah, isim mu'rab itu apa? Minhu sahihun. Darinya ada yang sahih. Wa yakunu i'rabuhu zahiran. Ya. Dan i'rab dia berarti zahir. Zahir nampaknya tanas. Wa minhu mu'talun. Ada yang mu'tal, ada yang apa? Mu'rab. Mu'rabnya sahih. Ada yang mu'tal. Ya. Jadi ini sahih, ini yang pertama, mu'tal yang kedua. Wa yakunu i'rabuhu muqaddaran. Maka ya, i'rabnya itu muqaddaran. Muqaddaran artinya apa? Yang ditakdirkan. Tapi maksudnya bukan ditakdirkan saja, tapi itu adalah bagian dari takdir yang terbaik yang ada. Karena takdir itu bisa diketahui setelah apa, Mas? Setelah kejadian. Tapi di sini bukan muqaddaran ditakdirkan, tapi di sini adalah persepsi yang seharusnya. Paham? Ini bisa tulis persepsi yang seharusnya. Ya, persepsi yang seharusnya. Nah, i'rabuhu muqaddaran. Fas-sahihu mislu ardin. Sahih di sini adalah tidak ada cacatnya, Mas. Ya, misalnya sekarang antum itu datang ke sini, ya, matanya melek, berolok, tapi abang, misalnya. Oh, berarti sesuatu dia. Lihat, melek, berolok. Jadi sebenarnya matanya merah. Ya, maka dia di sini apakah sebutannya apa? Sebutkan. Yes. Nah. Sih. Mislu ardin. Contohnya sahih, sahih maksudnya di sini yang tidak mengandung cacat, yang tidak ada cacat. Yang tidak ada cacat. Sahih di sini tidak mengandung cacat. Misal ardin. Contohnya adalah ardin. Akhiruha harfun sahihun. Akhirnya itu harf. Ya. Sahih. Wa huwa dad. Ardin ismas. Dad. Taqulu hadhihi ardun wasi'atun. Ini adalah tanah yang luas. Sakantu ardan wasi'atan, dan aku ya sakantu menempati ardan, tanah wasi'an yang luas. Wa qaddamtu ila ardin wasi'atin, dan aku telah ya menyiapkan kepada tanah yang luas. Qaddamtu, aku telah ya berikan, atau aku telah di situ apa? Kalau misalnya itu disebutkan tentang qaddam tu takdim, artinya apa? Diberikan pas permulaan, bukan di akhir. Itu berarti itu takdim, bukan? Ya, makanya disebutkan qaddam tu ila ardin wasiatin. Ya. Tapi di sini apa? Ya, apa? Menjadi bagian dari sakantu. Aku menjadi tenang. Aku menjadi tinggal. Ya, karena dari sakana yaskunu, askunu. Aku tinggal. Ardon wasiatan, di tanah yang luas. Ya, wa qaddamtu ila ardin wasiatin. Antum lihat di sini. ada ini sudah mulai. Antum lihat ardon wasiat. Qaddamtu ila ardin wasiat. Karena apa? Di sini ada ila. Ada ila. Sakantu ardon wasiatan. Ardon wasiatan. Di sini apa? Majrur maf'ul. Ya. Apa ini? Susah. Nah, ini misalnya apa? Maf'ul. Ya. Sakantu ardon wasiatan. Aku tinggal menempati di ardon wasiatan. Ya. Tanah yang luas. Wal mu'tadu. Jadi ini yang pertama. Sekarang mu'tal. Wal mu'tallu. Mu'tallas. Misalnya contohnya suma. Akhiruha harfu illatin. Wahuwa al-alifu. Wa irabuha muqaddarun. Faidha kulta ma makna suma. Ya, ma makna suma. Ini juga mu'tal itu contohnya apa? Seperti suma. Mu'tal. Ya. Antum tahu mu'tal itu apa artinya? Ya, mengandung cacat. Mithlu suma. Contohnya apa? Suma. Akhiruha harfu illatin. Akhirnya itu adalah ada harfu illatin. Ya. Akhiruha harfu illatin. Akhirnya itu adalah ada huruf illah. Kalau di suma di sini apa, Mas? Sin, mim, ya. Suma, ya. Dan akhiruha harfu illatin. Akhirnya adalah harfu illah. Nah, harfu akhiruha harfu illatin. Akhirnya itu adalah harf illah, harf cacat. Wahwal alifu alif. Fa'irabuha muqaddarun. Maka apa? I'rabnya muqaddarun. Artinya ada persepsi yang seharusnya. Fa'idha kulta ma makna suma. Apa maksud dari suma? Ya. Suma, Mas. Apa Mas suma? Isim. Nah. Sekarang al-jawabu hiya lughatun fi ismi. Dia secara bahasanya diambil dari ism. Maka mataqul dan sebagaimana kau katakan ismu walidi Muhammadun. Nama ismu waladi Muhammadun. Isim. Nama dari anakku adalah Muhammad. Ya. Yumkinuka an taqula dan engkau memungkinkan untuk mengatakan suma waladi Muhammadun. Suma bima'na ism. Wa ya lughatun fihi dan ini adalah ada bahasa yang di dalamnya seperti itu. Nah. Nah, naktafi bihadil qudrah. Sudah 49 menit, Mas. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di menghisab. Dan ana ingatkan kepada antum untuk murojaah, murojaah, murojaah. Ayo, bismillah, kita penuhi waktu kita dengan sesuatu yang manfaat. Dan kita mendoakan ikhwan-ikhwan kita supaya bisa mendapatkan istiqomah dalam menuntut syar'i. Karena sesungguhnya itu adalah sesuatu yang paling berat. Paling berat. Paling beratnya, antum tahu, khufatil jannah bil makari, wa khufatil nar bil syahwat. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang tidak disukai syahwat. Tidak disukai nafsu. Tapi neraka itu adalah apa? Yang di, apa Mas? dikelilingi dengan apa yang sesuai dengan syahwat. Khufatil jannah bil makarih wa khufatil nar bis syahwat. Nah, naktafi bihadil kudra. Allahumma salli wa sallim wa qul huwallahu ahad. Bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.